Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada segenap hambanya, bahkan kenikmatan yang menjadi salah satu dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah kenikmatan risalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini menyampaikan risalah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tentang hal itu di dalam ayat Quranul Karim sebagaimana dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian rasul yang beliau dari orang terbaik kalian, karena memang keturunan beliau adalah keturunan yang termulia. Beliau dari orang yang paling mulia dari Quraisy. Atau min anfusikum, maknanya adalah Allah utus seorang rasul kepada kalian yang beliau adalah dari diri kalian sendiri. Artinya sama seperti kalian, manusia biasa, makan, minum, dan tidur, serta menikahi istri-istri beliau. Sama layaknya kalian semua. Karena dengan kesamaan itu, akan lebih mudah bagi kalian untuk bersuri toladan, mengikuti dan meniru, mengambil dan mengamalkan segala ajaran dan contoh yang beliau berikan kepada kalian. Akan beda ceritanya kalau misalnya rasul yang diutus itu dari golongan malaikat misalnya. Kalian akan berkata, sulit bagi kami mencontoh, berat bagi kami untuk berteladan kepadanya. Mesti saja beliau malaikat, mudah untuk melakukan ini itu, kami manusia biasa. Hujjah itu tidak akan bisa kalian katakan, karena rasul yang Allah utus dari diri kalian sendiri, manusia sama seperti kalian. Allah utus, telah datang rasul itu kepada kalian dari diri kalian sendiri. Yang sifat rasul itu Allah sebutkan azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi rasul itu ketika mendapati sesuatu yang sulit bagi kalian, menyulitkan kalian. Dan itu cinta dan kasih sayang rasul kepada kalian. Ketika ada sesuatu yang itu memberatkan umatnya, beliau pun merasa berat, tidak senang. Beliau tidak merasa tenang ketika ada sesuatu yang menyulitkan umatnya. Beliau berharap segalanya menjadi mudah dan ringan bagi umatnya. Kemuliaan beliau dan cintanya kepada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum. Sifat beliau yang kedua, beliau sangat haris, sangat antusias untuk kalian. Artinya sangat bernasehat, sangat ingin kebaikan sampai kepada kalian. Kalau memang itu baik dan berpahala untuk kalian, mendekatkan kalian kepada Allah, akan mengantarkan kalian kepada surga, beliau pasti akan menjadi orang yang pertama mencontohkan itu untuk kalian. Beliau akan berusaha semampu beliau untuk menyampaikan itu kepada kalian agar sampai itu kepada kalian. Sebaliknya pun, karena beliau sangat antusias untuk kalian. Ketika beliau tahu sesuatu itu buruk bagi kalian, berbahaya, mencelakai kalian di dunia serta akhirat, menjauhkan kalian dari Allah, mengantarkan kalian kepada neraka, pasti beliau akan berusaha mengingatkan kalian untuk menjauh darinya. Akan beliau sampaikan kepada kalian untuk tidak mendekat dari hal-hal yang semacam itu. Harisun alaikum. Beliau orang paling bernasehat untuk kebaikan kalian, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kalian. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sifat beliau yang ketiga, kepada kaum mukminin, umat beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau, beliau sangat penyayang, sangat kasih sayang dan cinta kepada mereka. Sehingga karena kasih sayang dan cinta beliau itu, tidak akan ada tersisa satu kebaikan pun, kecuali pasti beliau akan sampaikan kepada kalian. Tidak ada sesuatu sekecil apapun ketika itu berpahala bagi kalian, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian, kecuali pasti Rasul akan ajarkan, akan beliau contohkan kepada kalian, tirulah beliau. Sebaliknya pun, karena beliau penyayang, cinta kepada umatnya, tidak ada kejelekan sekecil apapun, kecuali pasti pula beliau akan ingatkan agar kalian menjauh darinya. Ibadallah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk kita taati. Beliau diutus di tengah umat ini untuk dijadikan toladan. Segala yang beliau ajarkan wajib bagi kita umatnya untuk mengambil dari beliau. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul berikan kepada kalian, yang beliau sampaikan kepada kalian, beliau contohkan kepada kalian, ambil oleh kalian, kerjakan oleh kalian, dan apapun yang beliau larang agar kalian menjauh darinya, agar kalian tidak melakukannya, maka tinggalkan. Itu hak beliau sebagai seorang Rasul untuk ditaati secara mutlak. Segala yang beliau ucapkan pasti benar, pasti baik segala yang beliau contohkan. Kewajiban kita umatnya bertoladan mengikuti dan mentaatinya. Segala larangan beliau pasti itu berbahaya, pasti buruk dan jelek bagi dunia dan akhirat. Kewajiban kita untuk meninggalkan dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah mengingatkan keras ancaman bagi mereka yang tidak atau bahkan kurang ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Quranul Karim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih, menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyalahi apa yang beliau ajarkan, tidak sama antara yang beliau ajarkan dengan yang dia lakukan. Hati-hati, kata Allah, takutlah mereka kalau-kalau mereka tertimpa fitnah. Ditafsirkan fitnah dalam ayat dengan kemusyrikan kepada Allah. Atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih, akan tertimpa kepada mereka siksaan yang sangat pedih akibat menyalahi, melanggar apa yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Maka para sahabat terheran dan bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melanggar dan menyalahi ajaran beliau, dialah yang telah menolak untuk dimasukkan ke dalam surga. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di dalam banyak hadis beliau contohkan bagaimana dalam amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, kita beragama hendaknya sesuai dengan ajaran dan tuntunan beliau, dan untuk itu beliau diutus oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai contoh terkait masalah sholat, tiang agama kita yang terpenting, amalan kita, Rasulullah SAW sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, tiru sholatku, tiru oleh kalian tata cara sholatku, bagaimana beliau berdiri mulai awal, bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau baca ayat-ayat Quran, bagaimana beliau rukuk, bagaimana beliau sujud, hingga salamnya. Tiru oleh kalian bagaimana aku sholat. Terkait manasik, ketika beliau menjalankan haji, yang juga merupakan salah satu rukun agama kita, sambari beliau melakukan manasik-manasiknya, beliau sampaikan kepada umatnya, khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dariku manasik kalian. Artinya bagaimana kalian menjalankan ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah hingga akhir tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah, seperti apa pelaksanaan manasik haji itu, ambil dariku, tiru oleh kalian bagaimana aku mengamalkan manasik tersebut. Karena dengan itu ibadah kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhu anni manasikakum. Kalau itu terkait sholat, kalau itu terkait haji, begitu pula ibadah-ibadah kita yang lainnya. Saat Rasulullah SAW melempar jumrah, ma'ruf ibadah yang dilakukan saat manasik haji, dengan beberapa bebatuan, 7 butir batu, beberapa dari mereka melempar dengan batu yang agak besar, maka Rasulullah tunjukkan kepada mereka, bimithli hadza farmu, dengan semacam ini hendaklah kalian melempar, yaitu batu yang tidak terlalu besar, lebih besar dari biji humus tapi tidak lebih besar dari biji yang lainnya, diperkirakan kurang lebihnya sebesar buah kelengkeng atau buah anggur, tidak lebih besar dari itu. Karena intinya adalah kita bertoladan, meniru apa yang beliau lakukan, bukan sekedar melempar. Intinya adalah keteladanan kita, bagaimana beliau lakukan, itu yang kita lakukan. Oleh karena itu pula, sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, berkata saat beliau tawaf di Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, beliau katakan, wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau tidak lebih dari sebokah batu. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, sungguh aku tidak akan menciummu. Mencium Hajar Aswad menjadi ibadah karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. kita menciumnya karena melihat Rasulullah mencium. Sebagaimana Umar katakan, engkau batu, tidak lebih dari itu, tidak ada keutamaanmu. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Tetapi karena Rasulullah mencium, bertoladan kepada Rasulullah. Cinta seorang mukmin kepada Rasulnya, ketaatan seorang muslim kepada nabinya, membuat dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ibadah kita, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta seorang muslim, cinta seorang hamba kepada Rasulnya, menuntut dirinya untuk mengamalkan apa yang Rasul amalkan, mengikuti dan mencontoh segenap ajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sempat beberapa orang karena ingin mengejar keutamaan dan kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beberapa dari mereka bertekad, yang satu mengatakan, aku akan terus sholat malam tiada henti semalam suntuk demi mengejar Rasulnya. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW, Rasul sholat malam, maka dia ingin sholat malam semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu bertekad, adapun aku akan puasa terus, tidak akan ada hentinya, tiap hari puasa non-stop. Yang satu mengatakan, aku tidak akan nikah. Baginya wanita hanya menyibukkan dari akhirat. Dia ingin ibadah dan ibadah kepada Allah, tidak mau menikah dengan wanita demi mengejar keutamaan Rasulnya. Mendengar itu Rasulullah SAW malah marah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, membantah semua itu. Beliau katakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian semua. Tapi seperti kalian tahu, aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Seperti kalian tahu, aku puasa, tapi aku juga tidak puasa. Puasa yang paling afdol, puasa Dawud, tidak ada yang lebih afdol dari itu. Sehari beliau puasa, hari esoknya tidak. Esoknya lagi puasa, esoknya tidak, dan begitu seterusnya. Aku puasa, tapi juga hari yang berikutnya tidak puasa. Dan aku seperti kalian lihat, menikahi wanita, bahkan 11 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau katakan, barang siapa yang membenci atau menyalahi ajaranku, maka dia bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya. Tidak cukup semangat besar meniru atau melakukan suatu amal ibadah tertentu tanpa bimbingan dari Rasulnya. Anda cinta sholat, Anda senang dengan tahajud, bagus. Tapi tirulah Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau sholat semalam suntuk sampai subuh. Seperti yang beliau katakan, aku sholat, aku juga tidur. Dibagi malam itu, ada waktunya engkau istirahat, ada waktunya engkau bangun sholat kepada Allah SWT. Begitu pula puasa, ibadah yang agung, tapi tiru Rasulmu, beliau puasa. Ada pula kala hari-hari yang lain beliau tidak puasa. Dan begitu pula beliau menikah dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang lebih mulia dari ajaran Rasulullah SAW. Di Sahih Muslim beliau sebutkan, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran petunjuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ajaran yang akan mengantarkan kita ke surga, ajaran amalan petunjuk yang menyelamatkan kita dari neraka. Tidak akan ada yang lebih baik, tidak akan ada yang lebih sempurna dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah diri kita dengan apa yang Rasul kita contohkan, amalkan oleh kita, ambil oleh kita apa yang beliau ajarkan kepada kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hambanya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian, pasti. Allah akan cinta kepada kalian, pasti pula Allah akan ampuni segenap dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada umat-Nya. Ayat ini disebut atau dinamakan dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian kepada siapa? Kepada siapapun. Seorang hamba yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya. Karena sebatas pengakuan gampang, mudah. Semua orang akan mengaku, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, Nabiku. Semua orang akan mengaku demikian. Nah, diuji pengakuan itu dengan ayat ini. Apa ujiannya? Fattabi'uni. Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada mereka, kalian yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Fattabi'uni. Ikuti aku, contoh aku, lakukan apa yang aku lakukan, amalkan apa yang aku amalkan, contohlah aku. Bagaimana kalian beribadah, bagaimana kalian dalam agama kalian, dalam Islam yang agung dan mulia ini, contoh aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ujiannya. Akan tampak di situ siapa yang lulus, siapa pula yang gagal. Yang mengikuti Rasul-Nya, segala sesuatunya dia contoh Rasul-Nya, dia beragama, dia beribadah sebagaimana Rasul-Nya, maka dialah yang benar-benar cinta kepada Allah. Dan balasannya besar, Allah janjikan kepada mereka. Yang pertama, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yang itu merupakan inti dan tujuan hidup kita manusia, dicintai oleh Allah. Oleh karena itu disebutkan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu kaifa tuhab. Perkaranya, intinya bukan bagaimana Anda mencintai Allah, karena itu pengakuan. Ini semua orang akan mengaku, bahkan maaf, orang kafir pun, Yahudi dan Nasara, mengaku cinta kepada Allah. Kami ini anak kekasih Allah, anak emas Allah. Itu pengakuan. Bukan itu intinya. Tetapi intinya dan yang terpenting, bagaimana kalian dicintai oleh Allah. Bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Itu yang terpenting. Dan itu tujuan hidup kita di dunia ini. Bagaimana Allah cinta kepada kita. Bukan bagaimana kita cinta Allah. Bagaimana Allah mencintai kita, dan ayat mengajarkan kepada kita agar kita dicintai Allah, ikuti Rasul-Nya, bertoladanlah kepada beliau, taati Rasul-Nya, beragamalah, beribadalah, beramallah sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan,